dan ya tamyiz ya yasqut yasqutu fil gharbi kulla salasa asyrata lailatan manzilatan ma'a thulu'il fajri. Terus wa tatlu ukhra maqabilatuha dzalikal waqti muqabilatuha dzalikal waqti minal masyriqi. Naam. Fatan qadi jami'uha minal ma'al qada'in ma'an qida'is sanah ma'an qida'is sanati. Naam. Wa kanat arabu taz'umu anna ma'a syukutil manzilati wa tulu'i rakibuha yakunu mataran. Ma'a syukutil manzilati wa tulu'i rakibiha yakunu mataran. Naam, terus wa yansibunahu ilaiha atau mataran khabar yakunu. Dia itu ada alifnya kan? Enggak ada. Oh, berarti yakununya di situ kalau di anak ada. Kalau di antum berarti yakununya fi'il tam bukan fi'il naqis. Boleh gitu. Terus wa yansibunahu ilaiha wa yaquluna mutirna. Naam. Mutirna binau'i kada wa innama summiya nau'an li'annahu idza saqata as-sakitu minha na'at tali'u bil masyriqi ay nahdun nahada wa tala'a. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bab ma ja'a fil istisqa bil anwa. Ya, bab tentang meminta hujan kepada bintang-bintang. Ya, ay minal wa'id, yaitu ancaman. Ya, wal murad, yaitu ancaman meminta hujan kepada bintang-bintang. Wal muradu nisbatu suqya, yang dimaksud di sini berarti menisbatkan, menyandarkan adanya hujan, wa maji'il matar, dan datangnya hujan, ilal anwa'i, kepada bintang-bintang, bukan kepada Allah. Nah, yang namanya anwa jam'u nau'in, dia adalah bentuk jama' atau plural dari nau'. Wahia manazilul qamar, yaitu dia adalah tempat-tempat beredarnya bulan. Kata Abu Sa'adat, wahia 28 manzilatan. Ya, dia ada memiliki 28 manzilah, memiliki 28 tempat peredaran bulan ini. Yanzul qamaru kulla lailatin, yang setiap malam bulan bertempat di satu manzilah, ya, bertempat di satu tempat, ya, manzilatan minha, yang dia menempati tempat tersebut. Ya, di antara firman Allah Ta'ala, wal qaddarnahu manazila, dan apa namanya qamar, ya, bintang bulan-bulan telah kami tetapkan manzilahnya, tempat-tempatnya. Kula salat asyrata lailatan manzilatan ma'a thulu'il fajr. Ya. Naam. Dia akan yaskut, dia akan gugur, maksudnya igot setiap malam 13. Setiap malam 13 bersama dengan datang fajar. Masuk pertengahan bulan. Ayat. Dan pada waktu yang bersamaan muncul bintang timur. jami'uha ma'an kita. Ya. Akan berakhir. Akhirnya tak. Ya. Arab. Orang-orang Arab dulu mengklik. Ya ku. Ya. Menghilang. Menandakan akan terjadinya hujan. Wensibunahu. Ya, maka mereka pun menisbatkan turunnya hujan kepada kepada ya, bintang-bintang ini mak. Kemudian petir ya. Kata hujan kepada kita lantaran bintang ini. Wa in li maka nau ya dinamakan karena innahu idza saqata saqitu minha, jika ada salah satu dari bintang tersebut yang sakit yang hilang ya, ya. Oh, ya kan muncul gitu. Nah, jadi ada bintang yang muncul, nau gitu, bintang yang muncul. Nah, orang Arab menisbatkan turunnya hujan kepada nau tersebut. Ya. Baik, تفضل lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala qul innahu rahimallahu taala la ta'ala taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Syarafun matu wa bin Jarir wa bin Abi Hatim wa tuwaliyahu fi muqtaradi an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuj'aluna rizqakum yaqulu syukrukum annakum tukadzibun yaquluna mutirna binam ikada wa kada najmu bin wa hadha aula ma fusirat fi ayat wa ruya dhalika an Ali bin wa bin Abbas wa qadrat wa qadata wa duhaka wa duhaki ma'tuf bismukan al khurasani wa ghairihim wa huwa qawlu jumhuril mufassirin wa bihi yadhharu wajhul istidlali al-musannifi bil ayati qala ibn qayyim ay wa tad'aluna hadzakum min hadha rizqi rizqi alladhi bihi hayatukum at-takdhibu bihi at-takdhiba يعني القرآن قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلى التكذيب. Naam. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat qaul musannif wa qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki kalian yang dari Allah berikan kepada kalian, ya kalian malah mendustakan Allah. Taj'aluna rizqakum taj'aluna syukrallah ala ma razaqakum. Kalian menjadikan, harusnya kalian bersyukur pada Allah atas apa yang Allah berikan rezeki pada kalian. Annakum tukadzibun ay tansubuna ya tansubuna rizqallah, yaitu kalian menisbatkan rezeki dari Allah yaitu matar ilal anwa, kepada bintang-bintang yang terbit yang baru muncul. Nah, ini takdzib, pendustaan dari Allah bahwa rezeki itu dari, pendustaan dari kalian kepada Allah, rezeki itu dari Allah malah dinisbatkan kepada bintang-bintang. Naam. Ya, kata Syekh Abdurrahman Hasan di sini. Ya, syarhun rawa al-Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan. Wa Tirmidhi, Imam Tirmidhi juga meriwayatkan. Wa hassanahu, dan beliau menghasankannya. Wa Ibn Jarir juga meriwayatkan. Ibn Abi Hatim juga meriwayatkan. Adiyya juga meriwayatkan di dalam kitab Al-Mukhtarah. An Aliyin, dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, wa taja'aluna rizqakum yaqulu syukrakum. Ya, dan kalian menjadikan rezeki kalian yaitu ya syukur kalian. Ya. Ya, kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan pada kalian itu hujan, yaitu syukrakum, yang harusnya kalian syukur kepada Allah, annakum tukadzibun. Bahwa kalian mendustakan. Taquluna mutirna binau ikada wa kada. Ya. Kalian malah mengatakan hujan diturunkan pada kita lantaran bintang ini, bintang itu. Dengan bintang ini. Hada aula mafussirat bihi al-ayatu. Ya. Dan inilah penafsiran. Ya. Inilah yang paling utama dari penafsiran ayat ini. Ya. Kemudian waruya, dan diriwayatkan pula andalika dari Ali dan Ibnu Abbas. Qatadah Dhahhak atau Al-Khurasani. Dan yang lainnya. Wa waqaulu jumhuril mufassirin, inilah perkataan mayoritas ulama ahli tafsir, wa bihi yadharu wajhul istidlal musannif. Ya, maka dengan ini jelaslah sisi pendalilan musannif rahimahullahu taala dengan ayat ini. Ya, ketika beliau membuat bab majaa fil istisqa bil anwa, pakai ayat ini. Jelas sekali. Karena wa taj'aluna rizqakum, ya, dan kalian menjadikan ya syukur kalian yang harusnya kalian berikan kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan pada kalian berupa hujan, annakum tukadzibun. Kalian malah menisbatkan, kalian mendustakan, yaitu dengan menisbatkan hujan tadi kepada bintang-bintang. Itu tafsir dari Nabi tadi. Ya. Jadi di ayat ini Allah mencela siapa saja yang kufur ya akan nikmat-nikmat Allah dan menisbatkan nikmat-nikmat Allah tersebut kepada Allah. Di antara nikmat ya, atau di antara menisbatkan mator kepada anwa, kepada bintang-bintang. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ay taj'aluna haddakum min hadzal rizqi, ya. Itu ayat taj'aluna rizqakum, yaitu kalian menjadikan ya bagian rezeki kalian. Haddakum, ya, bagian min rizqi, rezeki kalian. Alladzi bihi hayatukum. Yang dengan inilah yaitu hujan ya alladzi bihi, yang dengan rezeki inilah hayatukum, kehidupan kalian, kalian hidup dengannya, dengan hujan tadi. At-takdziba, kalian malah jadikan itu sebagai dengan mendustakan, yakni Al-Qur'an. Ya, mengingkarinya itu Al-Qur'an. Nah, wa qala Al-Hasan, kata Al-Hasan Al-Basri, taj'aluna haddakum wa nasibakum minal Qur'an annakum tukadzibun. Kalian menjadikan bagian kalian dari Al-Qur'an ini ya dengan sikap pengingkaran terhadapnya. Ya, annakum tukadzibun, bahwa kalian mendustakannya. Qala, kata Al-Hasan, wa khasira abdun. Ya. Maka seorang hamba dimerugi, la yakunu hadzuhu minal Qur'an illa takdziba. Yang dia enggak dapat bagian apa-apa dari Qur'an kecuali cuma pendustaan, dia mendustakan. Nah. Jadi kalau yang mudah dipahami, ini kalau saya bawa sekalian nih apa kitab yang kita kaji di Belan ya, apa jadi itu maknanya tadi ya, wataj'aluna rizqakum, kalian jadikan syukur kalian atas nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian berupa rezeki hujan, annakum tukadzibun, kalian malah mendustakannya, yaitu kalian nisbatkan hujan tersebut kepada bintang-bintang. Ini sisi relevansi ayat ini dengan bab ya, dipahami ya. Tabarakallahu fikum. Ya, qala al-Hasan, qala al-musannif, berkata musannif rahimallahu taala, ya, an Abi Malik al-Asy'ari, dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyati. Ada perkara, empat sifat dari umatku, empat perkara umatku yang merupakan perkara jahiliyah. Ya. La yatrukunahunna, yang mereka tidak akan meninggalkannya. Al-fakhru bil ahsab, ya. Ya, merasa bangga dengan nenek moyang. Ya, kemudian wa ta'nu fil ansab. Ya. dan mencela ansab, ya, mencela keturunan seseorang, mencelanya. Ya. Kemudian wal istisqa bin nujum. Nah, ini syahidnya di sini. Menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Ya, kepada bintang-bintang. Kemudian wal niyahah. Dan niyahah yaitu meninggikan suara. Ya, atas ya, ketika meratap atas kematian seseorang. Nah, ini termasuk kebiasaan jahiliyah. Tai. Wa qala annahihah, kata Nabi, annaihah itu pakai muannas, wanita yang meratap idza lam tatub qabla mautiha, karena biasanya yang meratap adalah wanita. Apabila dia belum bertobat, ya. Ya, belum bertobat sebelum matinya dari meratap, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sarbalun min qatran wa dir'un min jarabin. Rawahu Muslimun. Ya, maka akan tuqam, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berumur cairan tembaga, mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Ya, tuqam yaumal qiyamah, tub'as yaumal qiyamah, dia akan dikenakan ya walaiha, dikenakan dia pada wanita tadi itu ya, sirbal. Ya. Itu dia akan dikenakan sirbal. Ya. Jadi dia bentuk mufrad dari sarabil. Ya, dia enggak maknanya komis, gamis, ya. Pakaian. Namun pakaiannya dari qatiran. Dari qatiran. Qatiran nuhas al-mudzab, ya. Ya. Itu yang apa namanya? Yang apa namanya? Berumur cairan tembaga apa namanya yang bercampur dengan penyakit gatal. Baik. Ya, syarah Abu Malik Al-Asy'ari ismuhu Al-Haris Ibnu Haris Asy-Syami. Ya, Abu Malik Al-Asy'ari namanya adalah Al-Haris bin Al-Haris Asy-Syami. Ya, berarti orang Syam, sahabiyun, sahabat yang mulia. Tafarrada anhu birriwayati Abu Salam wa fi sahabati Abu Malik Al-Asy'ari isnani wa ghairu hada. Ya. Abu Salam beliau meriwayatkan secara sendirian dari Abu Malik Al-Asy'ari. Ya. Tayyib. Wa sahabati Abu Malik fi sahabah. Wa Abu Malik Al-Asy'ari isnani ghairu hada. Jadi Abu Salam meriwayatkan secara sendirian darinya. Nah, yang namanya Abu Malik dalam sahabat Al-Asy'ari itu ada dua. Selain beliau ini dari kalangan sahabat ada dua. Ya. Nah, ada lagi satu lagi namanya Mamtur Al-Aswadi. Afwan. Kalau Abu Salam ini namanya Mamtur Al-Aswadi. Ya. Ya. Bukhari meriwayatkan darinya. Sementara ada nama sahabat yang lain lagi namanya Abu Musa. Ya, Abu Malik. Ya. Ini juga diterangkan oleh para ulama. Kemudian wa qawlu arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna. Ada empat perkara jahiliyah yang terdapat pada umatku yang mereka tidak meninggalkannya. Sataf aluha hadil ummatu. Hadil umat ini akan melakukannya. Imma ma'al ilmi bitahrimihnya. Apakah sudah tahu akan keharamannya? Au ma'al jahli. Atau tidak tahu. Karena tidak tahu. Bidhalika. Tidak tahu akan hal tersebut. Ma'akauniha min a'mali ahli jahiliyati al-madmumati al-makruhati al-muharramati. Ya, padahal amal-amal tersebut merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah yang tercela, yang dibenci, yang diharamkan. Wal murad bil jahiliyati huna, yang dimaksud dengan jahiliyah di sini maqablal mab'as. Ya. Yaitu yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wasum bidzalik dinamakan dengan jahiliyah ya li farti jahlihim. Ya, karena kebodohan mereka sudah melampaui batas. Wa kullu ma yukhalifu ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa jahiliyatun. maka setiap yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut jahiliyah. Ya. Baik, faqad khalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi katsirin min umurihim au aktsariha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelisihi ya banyak dari perkara mereka, perkara jahiliyah ini atau mayoritasnya. Wa dzalika yudraku bitadabburil Qur'an wa ma'rifatis sunnah. Ini dapat diketahui dengan mentadabburi Qur'an dan mengetahui as-sunnah. Ya. Wa li syaikhina rahimahullah taala musannafun latifun. Ya. Dan guru kami, maksudnya kakek beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Tauhid, memiliki musannaf, memiliki sebuah karya yang latif. Ya. Yang sangat bagus di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki kitab yang sangat bagus mengenai perkara jahiliyah ini, zakara fihi, yang beliau menyebutkan di buku tersebut, ma khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi ahlal jahiliyati, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang jahiliyah, balagha mi'atan wa isrina mas'alatan, yang mencapai sampai 120 masalah, disebut kitab Masail Jahiliyah. Ya. Baik. Ya. Kita juga pernah khatamin di sini ya. Baik. Ya. Kemudian qala Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Akhbara anna ba'da amril jahiliyyati la yatrukuhu annasu kulluhum. Berarti beliau mengabarkan bahwa sebagian perkara jahiliyah itu enggak ditinggalkan oleh manusia semua. Zaman liman lam yatrukhu. Ini sebagai bentuk celaan bagi orang yang tidak meninggalkan perkara jahiliyah tadi. Wa hadza yaqtadi anna kullaman kana fi min amr jahiliyah wa fi'lihim fa huwa madmumun fi dinil Islam. Dan ini menunjukkan bahwa semua perkara dari perkara jahiliyah, perbuatan mereka itu tercela dalam Islam. Wa illa lam yakun fihi idafatu hadhihi munkarat ila al-jahiliyyati dhammun lahu dhammun laha. Karena kalau tidak demikian, maka penyandaran kemungkaran-kemungkaran ini kepada jahiliyah itu bukanlah celaan terhadapnya, tapi ternyata ini celaan. Wa ma'lumun anna idafata ila al-jahiliyyati kharaja makhrajadh dham. Ya. Dan telah dimaklumi bahwa penisbatan hal ini kepada jahiliyah dalam konteks celaan. Wa hadza kaqaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj, berhias, tingkah bersolek-solek seperti tingkah laku orang-orang wanita jahiliyah yang dulu yang pertama. Celaan. Fa inna fidzalika zamman litabarruji. Ini di dalam ayat ini ya terdapat celaan. Ya, bagi wanita yang bersolek-solek kemudian menampakkan di depan umum. Wadaman lihalil jahiliyatil ula. Juga sebagai bentuk celaan kepada kondisi jahiliyah yang pertama. Wadzalika yaqtadi al-man'a. Maka ini konsekuensinya adalah larangan min musyabahatihim fil jumlati. Untuk menyerupai mereka secara keseluruhan. Ya. Baik, ini maksudnya. Wa qawluhu al-fakhru bil ahsab. Ya, at-tasarruf bil aba gitu. Maksudnya apa? Ai ta'azzum 'ala an-nas bil aba. Ya, maksudnya membesarkan diri, menyombongkan diri sendiri di hadapan orang-orang dengan nenek moyang. Ya, wa masarihim. Ya, dan juga ya, kemuliaan mereka. Wa dzalika jahlun 'azimun, ini kebodohan yang sangat besar. Idla karoma illa bitakwa. Karena enggak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Sebagaimana berfirman, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wa qala ta'ala wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Ya, dan sekali-kali bukanlah harta. Ya, dan bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian ya kepada kami, kepada Allah. Akan tetapi yang beriman, yang orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat-lipat. Baik. Wa li Abi Dawud an Abi Hurairah marfu'an, Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', innallaha qad adhaba ankum ya ubbiyatal jahiliyati. Ya. Disebutkan di sini sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian ya kecongkakan jahiliyah. Ya, wa faqraha bil aba. Ya. Dan merasa bangga dengan nenek moyang, leluhur, innama huwa mu'minun taqiyun. Ya. Tapi akan tapi katakanlah ia hanya mukmin yang bertakwa. Au fajirun syakiyun, atau orang yang jurjana yang sengsara. An-nasu banu adama. Manusia adalah anak-anak Adam. Ya, khuliqa min turabin, yang diciptakan dari tanah. La yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin innamahum fahmun min fahmi jahannam. Ya. Maka orang-orang mesti meninggalkan kebanggaannya terhadap ya suatu kaum karena mereka hanyalah ya fahmun, mereka hanyalah arang dari arang-arang neraka jahannam. Au ya la yakunanna ahwana 'ala Allahi minal ji'lan. Ya. Al-hadisa. Atau mereka menjadi amat hina di hadapan Allah daripada ji'lan, daripada kumbang. Ya, mereka lebih hina di sisi Allah daripada kumbang. Nah, wa qala wa ta'nu fil ansab ay wuku fiha bil aib. Nah. Tapi sampai sini dulu deh ya. Cukup. Ya, nanti kita lanjut insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.